mwe Lula motema ekobeta nalingi kolingana namona pebalima ebongi akosa mimeko Kangai malamu Lula motema ekobeta nalingi tolingana mamono ebanima ebongi akosa mimeko Go, go.